datang curiga, sering menduga-duga kau milik siapa. Cinta yang dulu indah kini hilanglah sudah. Aku terombang-ambing tanpa pasti arah akan kemana. Pernahkah engkau mengerti hatiku? Sehari saja milikku, kau datang sesuka hati, pergi semau sendiri, bagaikan pelayaran. Lupakan haluan, kau di mana saat hatiku rindu? Kau di pernahkah sehari saja milikku?